السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib fil fiqhi Asy-Syafi'i. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membaca pasal yang diberikan judul oleh muallif rahimahullahu taala fil awqat allati tuqrahu fiha as-salah. Waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya kita salat. Jadi ada dalam aturan syariat Islam beberapa waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan salat. Di sini muallif berkata wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. Ada lima waktu di mana kita tidak boleh mengerjakan salat di dalamnya. Illa salatan laha sababun. Kecuali salat-salat yang memiliki sebab. Nanti akan dicontohkan oleh beliau salat-salat yang memiliki sebab. Misalnya salat wudu ya, salat wudu itu ada sebabnya. Atau salat yang ada sebabnya misalnya qadha. Qadha salat fardu. Itu ada sebabnya. Atau qadha salat sunnah yang didawamkan kemudian dia meninggalkannya tanpa disengaja, artinya dia tidak, memang tidak berniat mengakhirkan sampai ke waktu yang makruh ya, dikarenakan misalnya ada kesibukan, tamu dan lain sebagainya, dia boleh mengqadhanya. Ini salat-salat yang memiliki sebab. Di sini Majid Al-Hamawi, Al-Syeikh Majid Al-Hamawi, beliau memberikan penjelasan. Kata beliau, وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, مَنْ نَسِيَ صَلَاتًا فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka salatlah ketika dia ingat. Baik itu di waktu yang boleh salat atau di waktu yang makruh. Mengqada salat boleh, boleh kapanpun. La kafarata laha illa dhalik. Dan tidak ada kafarat, tebusan atasnya kecuali mengqada salat, salat tersebut. Ini diantara dalil bahwa di waktu yang makruh boleh kita mengerjakan qada salat yang wajib. Begitupun di antara dalil adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita shalla raka'ataini ba'dal asr. An-nabi shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal asr. Nabi pernah melaksanakan dua rakaat setelah asar. Ini kan waktu yang dilarang. Setelah asar salah satu waktu yang dilarang. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, "Fasa'altuhu an dzalik." Maka aku tanyakan kepada Rasulullah, "Mengapa beliau salat setelah asar? Bukankah itu waktu yang dilarang mengerjakan salat?" Faqal, maka baginda Rasulullah Muhammad bersabda, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abi Umayyah, Sa'alti anil raka'ataini ba'dal asr. Engkau menanyakan kepadaku tentang dua rakaat yang aku lakukan setelah asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepadaku tamu dari Bani Abdul Qais. Fashaghaluni anil raka'ataini lataini ba'da zuhur. Sehingga mereka menyibukkanku, artinya Nabi menjadi sibuk sehingga beliau tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Fahuma hatan. Nah, dua rakaat yang tadi itulah pengganti dari ba'diyah zuhur. Nah, ini oleh karenanya Syekh Majid di sini berkata fa'itatu fardin au naflin. Boleh kita mengerjakan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, sholat yang terlewat, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Lam yaqsud ta'khiraha lil waqti al-makruh. Ya, dan orang yang boleh mengqadha setelah asar misalnya adalah orang yang dia tidak berniat mengakhirkan sholat sunnah ke waktu yang makruh. Tidak, dia tidak dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dilarang. Ya, tetapi kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan, yang memaksa dia harus mengkodoknya setelah asar, maka itu tidak masalah, kata beliau. Adapun waktu-waktu yang dimaksud, yaitu waktu-waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat sunnah, ya, yang dikecuali, yang memang sudah dikecualikan. Yang pertama kata muallif rahimahullahu taala, ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Yang pertama adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi kalau sholat, kita sholat subuh, selesai sholat subuh, maka dari subuh sampai terbit matahari tidak boleh ada lagi sholat. Kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Tadi sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi tadi? Qadha yang sifatnya wajib, atau qadha yang sifatnya sunnah, ya, yang tidak boleh itu mengakhirkan dengan sengaja. Misalnya dia mengakhirkan qabliyah subuh kepada ba'diyah dengan sengaja tanpa ada sebab apapun, ini tidak boleh. Tetapi kalau dia mengakhirkannya dikarenakan ada sebab yang dibenarkan oleh syar'i, dibenarkan oleh syariat, ya, maka tidak masalah. Sebagaimana hadis siapa tadi? Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikatakan waktu yang kedua di mana kita tidak boleh mengerjakan salat sunnah yang mutlak. Kalau yang sebab ada sebabnya boleh, yang tidak boleh adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, yang tidak memiliki sebab. Wa inda tulu'iha, dan saat matahari akan terbit. Saat matahari akan terbit. Jadi secara umum dari selesainya salat subuh, berarti kalau sholat subuh itu kaitannya dengan al-fi'lu, kata para ulama. Larangan sholat setelah subuh kaitannya dengan perbuatan. Artinya kalau qadarullah saya terlambat sholat subuh, ya, lalu saya baru sholat misalnya seharusnya pukul 5 kurang 15, saya baru sholat pukul 5 lewat 15, maka belum ada waktu makruh bagi saya. Kapan waktu makruh itu terjadi? Kata para ulama, setelah perbuatan. La salata ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams. Dan ada bagian yang lain dikaitkannya dengan waktu. Jadi ada waktu yang dilarang salat kaitannya dengan pelaksanaan salat, dengan perbuatan. Ada waktu yang dilarang salat dikaitkan dengan waktu. Jadi ada dua, ya. Ada dua jenis. Ada waktu dilarang sholat dikaitkan dengan perbuatan, ada yang dikaitkan dengan waktu. Kalau dikaitkan dengan perbuatan adalah ba'da sholatil fajr, setelah sholat fajar. Artinya kalau di masjid misalnya belum ditegakkan sholat fajar, walaupun fajar sudah terbit 15 menit yang lalu, boleh enggak saya sholat misalnya? Tidak masalah. Ya tidak, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu kapan itu dilarang? Setelah selesai sholat subuh, tidak ada lagi sholat. Berarti larangannya kaitan dengan al-fi'lu, kata para ulama, perbuatan. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua dari waktu yang dilarang sholat adalah yang dikaitkan dengan waktu. Yang dikaitkan dengan waktu nanti ada tiga, yaitu indat tulu', indal istiwa, wa indal gurub. Nah, itu tiga. Saat matahari akan terbit, saat matahari tepat berada di atas kepala kita, di tengah, dan saat matahari hendak tenggelam. Ini kaitannya dengan waktu. Adapun yang kaitan dengan perbuatan ada dua. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Coba kita lihat. Waktu yang pertama, kata beliau muallif rahimahullah, ba'da subhi hatta tatlu'ash syams. Setelah subuh, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin. Waktu kedua yang dilarang salat adalah ketika matahari akan terbit, akan keluar. Kalau fajar itu bukan matahari tapi cahaya di ufuk sebelah timur, yang menandai masuknya waktu sholat subuh. Ada kriterianya. Cahayanya itu mendatar, ya, bukan naik seperti ekor musang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada istilah al-fajr al-kadzib wal fajru as-sadiq. Fajar yang kadzib, yang dusta, yang bukan waktu subuh, di mana di fajar itu masih boleh makan dan minum. Ada fajar yang kedua, al-fajru as-sadiq, yang merupakan awal dari waktu salat subuh. Jelas ya? Jadi waktu yang kedua di mana kita dilarang mengerjakan salat adalah inda tulu', saat matahari akan terbit. Ya, saat matahari akan terbit. Hatta sehingga tatakamala, sehingga matahari itu benar-benar terbit dengan sempurna, ya, wa tartafi'a qadra rumhin, dan sehingga matahari itu naik seukuran busur panah. Ya, kalau di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata ay bi miqdar 10 daqa'iq takriban. Kalau dibuat hitungan menit, maka kurang lebih 10 menit setelah terbit. Jadi kalau sudah 10 menit setelah terbit, kata beliau, maka hilanglah al-karahiyah. Larangannya sudah hilang. Larangannya sudah hilang. Jelas ya, larangan sudah hilang. Ini sudah dua waktu kita bahas. Satu ba'da salatil subuh, yang kedua adalah inda tulu asy-syams. Kapan larangan ini berlaku? Sampai tatakamal wa tartafi qadra rumhin. Sampai matahari benar-benar terbit, sempurna dia keluar, terlihat seluruh bagiannya, maka hilanglah waktu makruhnya. Berapa menit? Kata Syekh Majid Al-Hamawi, kurang lebih 10 menit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat, ya, ini tidak disebutkan dalam kitab ini tapi disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan riwayat Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu berkata, salasu sa'atin kana yanhana Rasulullah an nusalliya fihin. Ada tiga waktu, ya, ada tiga waktu, kata Uqbah ibn Amir, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami melaksanakan salat tiga waktu. Au naqbira fihinna mautana, begitu pun kami dilarang untuk menguburkan orang yang meninggal di antara kami di waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'. Pertama adalah saat matahari hendak terbit. Yang kedua, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الزَّحِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسِ. Yang kedua, saat matahari tepat di atas kepala kita, ya indal istiwa, saat dia tepat berada di tengah, ya itu dilarang kita sholat. Itu waktu yang kedua ya, kaitannya dengan waktu. Kalau kaitannya dengan perbuatan, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ini penting diingat terus. Ada yang dikaitkan dengan perbuatan, yaitu ba'da salatil fajr wa ba'da salati subuh, dua. Itu yang kaitannya dengan perbuatan. Adapun yang kaitannya dengan waktu ada tiga. Yang pertama apa tadi? Ba'da tulu' ya au inda tulu'il asyams, saat matahari akan terbit. Yang kedua indal istiwa, tatkala matahari tepat berada di tengah. Dan yang ketiga adalah indal ghurub, sebagaimana hadis Uqbah ibni Amir. Lalu dikatakan wahina tadayyafu syamsu lil ghurub, dan waktu yang ketiga yang dilarang sholat adalah ketika matahari hampir cenderung akan tenggelam. Ini tiga waktu yang apa namanya yang dilarang. Tentunya para ulama berbeda pendapat tentang kenapa di tiga waktu itu dilarang. Ada riwayat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit bersamanya ada tanduk setan. Bersamanya ada tanduk setan. Fa idzar tafa'at faraqaha. Apabila matahari itu mulai naik maka setan pun meninggalkannya. Fa idzastawat qaranaha. Maka apabila matahari tepat berada di atas kepala, dia pun akan mengikutinya. Fa idza zalat faraqaha, dan apabila matahari condong ke sebelah timur, setan pun meninggalkannya. Fa idza danat lil ghurub qaranaha, fa idza gharabat faraqaha. Apabila hendak matahari hendak terbit, maka setan pun kembali mendekatinya, lalu ketika benar-benar sudah tenggelam dia pun meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan kata apa yang dimaksud dengan qarnus syaitan, tanduk setan. Berbeda pendapat, ya, matahari itu terbit bersama dengan tanduk syaitan. Para ulama berbeda pendapat apa maksudnya, ya. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan qaumuhu wa hum ubadus syams yasjuduna laha fi hadhil awqat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tanduk setan itu adalah kaumnya. Artinya para pengikut setan beribadah di waktu tersebut. Maka janganlah kalian tasyabuh kepada mereka. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Kenapa di tiga waktu tersebut dilarang kita melaksanakan sholat, ya, apa kecuali yang ada sebabnya. Sebagian ulama berpendapat inna syaitan yudna ra'sahu minasyam fi hadhil awqat. Di waktu, di tiga waktu ini, saat matahari akan terbit berada di tengah, lalu apa namanya saat matahari akan tenggelam, memang setan mendekat kepada matahari. Tujuannya apa? Agar manusia yang apa memberikan penghormatan kepada matahari, dia menyembah setan. Dia sebenarnya menyembah setan. Disebutkan di sini liyakuna sajidu laha sajidan lahu, agar orang-orang yang sujud kepada matahari sekaligus dia sujud juga kepada syaitan. Itu diantara pendapat para ulama kaitan dengan apa? Dengan waktu, tiga waktu di mana kita dilarang salat. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala berkata, jadi yang pertama setelah subuh, satu. Yang kedua, saat matahari akan terbit, ya, sampai sekitar 10 menit baru kita boleh sholat. Yang ketiga adalah wa idza stawat hatta tazul. Ya, dan apabila matahari tepat berada di tengah sampai dia tergelincir ke sebelah barat. Ah, ini penting ini ya. Walaupun ada pengecualian ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi beliau berkata illa yaumal jumu'ah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada waktu yang makruh, bahkan ketika matahari tepat di atas kepala kita. Berdasarkan riwayat Abu Daud Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah, dikatakan bahwa li'anna jahannama la tusajjar au tusjar fiha, sesungguhnya jahannam di hari Jumat tidak apa namanya, tidak dipanaskan pada tidak dinyalakan, artinya apa ya, tidak dipanaskan atau tidak dinyalakan pada hari Jumat, walaupun hadisnya lemah. Waqad qawwahu Syafi'i fi dzalika bima rawahu an Tsa'labah ibni Abi Malik, walaupun Imam Syafi'i menguatkan hadis ini karena ada penguatnya dari riwayat Tsa'labah ibni Abi Malik dari amma ashabin Nabi annahum kanu yusalluna nisfan nahar yaumal Jumu'ah, bahwa dahulu para sahabat mereka salat pertengahan hari pada hari Jumat. Bahkan dalam riwayat ya, dalam riwayat yang kita ingat bahwasanya baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat dua rakaat di hari Jumat sampai naiknya imam ke atas mimbar. Itu pun menguatkan. Artinya baginda Rasulullah ketika kita sampai di masjid di hari Jumat terus sholat dua rakaat. Kapan batasnya? Yaitu sampai imam naik ke atas mimbar. Artinya ada kemungkinan ketika kita sholat matahari tepat di tengah. Oleh karenanya kata para ulama tidak masalah kalau hari Jumat. Kemudian waktu yang keberapa ini? Keempat ya. Pertama setelah subuh, kedua saat akan terbit, ketiga saat matahari tepat di atas kepala, yang keempat kata beliau adalah ba'da salatil asr, yaitu setelah salat asar, hatta taghrubas syams, sampai tenggelamnya matahari. Ah itu. Itu dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan perbuatan. Yang kelima, wa indal ghurub, dan ketika matahari hendak tenggelam secara khusus, hatta yatakamal ghurubuha, sampai benar-benar telah sempurna tenggelam. Ya, hal ini berdasarkan hadis Amr ibni Abasah berkata, ya Rasulullah, ayy lail asma, qala jawful lail al-akhir. Ya, bahwa waktu yang paling mustajab berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Lalu dikatakan di sini, Rasulullah berkata, fa inna salata mashhudah maktubah hatta tusalli as-subah. Salat di waktu tersebut di sepertiga malam yang terakhir dipersaksikan oleh para malaikat ya, sampai engkau salat subuh. Thumma aqsir hatta tatlu asy-syams. Kemudian kalau engkau sudah salat subuh kata Nabi, tahan, jangan salat sampai naiknya matahari. Kira-kira kata beliau qisa rumhin, tadi dikatakan sekitar 10 menit. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit di antara kedua tanduk syaitan. Ini yang sudah kita baca tadi dalilnya ya, dan kita sudah sampaikan penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud dengan kedua tanduk syaitan, ada yang menafsirkan maksudnya di waktu tersebut para penyembah syaitan sedang beribadah. Ada lagi yang menafsirkan setan dalam makna yang sesungguhnya telah mendekat kepada matahari, sehingga ketika manusia ada yang sujud kepada matahari, dia pun sekaligus sujud kepada syaitan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lima waktu yang dilarang salat ya. Lima waktu dilarang salat, walaupun nanti ada tiga waktu itu dikaitkan dengan waktu, dua dikaitkan dengan perbuatan. Dari lima waktu ini, dua dikaitkan dengan perbuatan, yaitu ba'da salatil asr wa ba'da salatil fajr, dan tiga dikaitkan dengan waktu. Dan nanti ada perbedaan yang lain, kata para ulama, kalau setelah subuh dan asar yang dilarang hanya salat saja. Adapun setelah di tiga waktu yang tadi kita sebutkan, itu dilarang juga untuk menguburkan ya. Kan hadis siapa tadi? Hadis Uqbah ibni Amir, tiga waktu di mana kami dilarang oleh Nabi untuk salat dan untuk menguburkan jenazah kami. Itu ma'asyiral muslimin ya. Dan larangan ini kaitan dengan salat yang memiliki sebab. Ya, yang tidak memiliki sebab, mohon maaf. Larangan ini kaitan dengan salat yang tidak memiliki sebab, yaitu sholat mutlak. Adapun yang memiliki sebab seperti qada yang wajib atau sholat wudu atau qada yang sunnah yang biasa kita lakukan dan kita tidak bisa mengerjakannya dikarenakan sebab tertentu,

atau WhatsApp ya di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba apa pertanyaannya? Di masa COVID seperti ini, pendapatan keluarga menurun drastis. Terus kita masih ada uang simpanan yang insya Allah kalaupun mau berkurban masih bisa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana baiknya? Apakah tahun ini berkurban atau tidak? Wallahualam bissawab ya. Kalau kita apa namanya buka penjelasan para ulama kaitan dengan masalah kurban ini, kata beliau kurban disyariatkan atau kurban itu sangat dianjurkan atas orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Yang dimaksud dengan kelebihan harta ini adalah sesuatu kelebihan ya. Yang dimaksud dengan kelebihan harta adalah kelebihan dari kebutuhan pokoknya di tanggal 10 Zulhijjah, di tanggal 11, di tanggal 12, di tanggal 13. Jadi 4 hari. Kalau dia memiliki kelebihan harta, jadi hartanya lebih dari apa yang dia butuhkan di 4 hari, yaitu di tanggal 10, 11, 12, 13, maka sangat dianjurkan dia untuk berkurban. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwasanya Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika tidak berkurban. Maka ditanyakan kepada keduanya, kenapa tidak berkurban? Maka keduanya menjawab, khawatir akan dianggap sebagai satu kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Berdasarkan hadis ya, barang siapa yang memiliki kelapangan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati musholah kami, tempat kami sholat. Ini perintah yang dibarengi dengan ancaman, maka dia wajib, kata sebagian ulama. Walaupun pendapat yang paling kuat ya Allah alam bisawab adalah pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama. Allah alam bisawab. Jadi tinggal dilihat saja, kalau memang lapang kondisinya ya, kecuali kadang hartanya ada lapang tapi 3 hari kemudian cicilan, misalnya cicilan tertentu datang sehingga akan sangat berdampak, ya itu ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bapak Ahmad di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas Bapak. Ya. Baik. Begini Pak. Baik Bapak. Ini adik saya bernasar mau berkorban. Nah jadi kan itu jatuhnya kan dia wajib itu menunaikannya kan. Kenapa dikatakan wajib Bapak? Enggak, kalau kata Ustaz di sini katanya itu dari mengaji. Nah jadi pertanyaan berikutnya kata Ustaz di sini, daging korbannya dia nggak boleh makan. Baik. Karena itu korban daging, dia nggak boleh makan daging korbannya. Mohon maaf, sebelum Pak Ahmad lanjutkan, yang dikatakan adik Pak Ahmad apa Pak sehingga menjadi wajib? Dia bernazar. Oh bernazar, baik. Jadi kan kata itu tadi ini kalau korban hari itu kita yang hari korban ini nggak boleh makan korbannya. Baik. Pendekatan itu. Baik. Pertanyaannya Bapak? Nah, itu pertanyaannya Pak. Baik, apakah benar seperti itu atau tidak? Mungkin pertanyaannya begitu Bapak ya. Ya, apakah itu memang benar kita nggak boleh kebagian daging korbannya kan? Baik. Terus kan, itu dulu pertanyaannya Pak ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Itu dulu Pak. Baik Pak Ahmad, barakallah. Baik, barakallah Pak Ahmad dari Medan ya. Itu sudah pernah kita bahas, ini dia di halaman 302. Ya, halaman 302 dalam kitab Matan Abi Syuja. Ini sudah kita bahas, walaupun tahun ini kita tidak secara khusus membahasnya ya. Di tahun lalu kita bahas pembahasan ini, yaitu kaitan dengan permasalahan kurban ya. Dikatakan di sini bahwasanya kurban itu nanti hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, menurut pendapat yang lebih kuat, sunnah muakkadah. Walaupun dia bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi wajib. Salah satu kondisi di mana dia menjadi wajib adalah ketika seseorang bernazar. Misalnya di bulan Zulqa'dah atau di awal Zulhijjah dia berkata, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun ini saya akan berkurban. Dia mengucapkan kalimat seperti itu. Maka ucapan orang ini menjadikan dia berkurban dengan wajib. Artinya hukum kurban atas orang ini wajib. Karena kurban adalah kurban atas dirinya adalah kurban yang wajib, maka betul sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat di sekitar Pak Ahmad bahwa dia tidak boleh memakan daging kurbannya. Karena yang boleh dimakan daging kurbannya hanyalah sembelihan yang sifatnya sunnah. Tetapi sembelihan yang sifatnya wajib tidak boleh dimakan. Di sini dikatakan, kata beliau adalah, yuhram dzalika. Dikatakan di sini, wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyah al-manzurah. Kata Qadi Abi Syuja', tidak boleh seorang yang berkurban memakan bagian apapun dari kurbannya al-manzurah apabila dia berkurban dikarenakan nazar. Nazar itu wajib. Berkurban karena dia sudah seluruhnya meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu wajib, maka dia tidak boleh memakan bagian apapun dari hewan kurbannya, ya. Wa ya'kulu minat tatawwu'i biha. Tetapi kalau kurbannya adalah kurban yang sunnah, artinya dia tidak bernazar, dia tidak berjanji, maka dia boleh memakannya. Berdasarkan riwayat Imam Baihaqi, ya, dikatakan li'annahu kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi, bahwa Nabi dahulu pernah memakan bagian dari hewan kurbannya, ya. Jadi Nabi dalam riwayat Imam Baihaqi, bahkan riwayat Ali bin Abi Thalib, hadisnya panjang bahwa Nabi memerintahkan mengambil bagian-bagian hewan kurban lalu dimasak, Nabi memakan daging dan memakan kuahnya. Itu kalau sembelihan yang sifatnya sunnah ya. Adapun sembelihan yang sifatnya wajib dijelaskan oleh para ulama dia tidak boleh dimakan. Dan salah satu jenis sembelihan yang wajib adalah sembelihan dikarenakan nazar. Ya, sembelihan dikarenakan nazar. Allah alam bissawab. Karena memang dia sudah meniatkannya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diperbolehkan dimakan adalah sembelihan yang sifatnya sunnah. Karena Allah telah memberikan rukhsah, yaitu keringanan untuk dimakan. Fakulu minha, kata Allah, makanlah sebagiannya. Wa at'imul qani awal mu'tar, dan hadiahkan sebagian dan sedekahkan sebagian yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 36. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disunahkan takbir mutlak di awal bulan Zulhijjah, itu lapas takbirnya bagaimana? Dan kalau kita bertakbir ba'da salat wajib, itu apa setelahnya dilanjutkan dengan zikir yang biasa baca setelah salat fardu seperti subhanallah? Allah alam bisawab ya, lafaznya tentunya kata para ulama ini lapang, lafaznya lapang, artinya lapang, boleh kita memilih lafaz dengan dua kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, itu boleh ya. Atau yang tiga kali tidak masalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, tidak masalah, ya. Bahkan para ulama menjelaskan apa kebanyakan riwayat-riwayat takbir itu adalah apa namanya hadis-hadis yang lemah, ya, hadis-hadis yang lemah, artinya tidak ada sigoh tertentu yang ataupun bahkan kalaupun kita mau menambahkan tidak masalah, misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tidak masalah, ya, tidak masalah, ini masalah yang lapang, ya. Adapun apakah setelah kita takbir kita kembali berzikir, Allah alam bisab, yang saya ketahui tidak, dia tidak menggugurkan zikir. Ya, dia tidak menggugurkan zikir. Artinya ketika kita membaca takbir ba'da shalah, setelahnya kita tetap berzikir sebagaimana biasa, istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar sampai akhir. Allah alam bisab. Pertanyaan yang selanjutnya ada Pak Ahmad lagi dari Medan, ya. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Jadi ini kan begini, tadi saya itu di Jakarta. Iya. Yeah. Terus ya, saya di sini di kampung di Mandailing Natal, kan? Baik, Bapak. Nah, jadi di sini kan ada istilahnya yang ahli kurban ini dikasih 1/3 daging kurban, kan? Mm-hmm. Bagian nanti gimana itu, pokoknya kalau itu kurban nasar, bolehkah kita terima itu sebagai keluarga atau kita sedekah saja gitu, Pak? Ya, baik. Kurban kan di Jakarta. Baik, itu saja, Bapak. Nah, dikembalikan saja Bapak ke panitia. Sampaikan kepada mereka bahwa kurban kami adalah kurban nazar. Di dalam fikih tidak boleh kami mengambil bagiannya. Oh, berarti kita juga keluarga enggak boleh ya, Pak? Iya. Iya, yeah, Pak, makasih, Pak. Barakallah. Barakallah Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Kalau kita bayar zakat fitrah sengaja dilebihkan 2,5 kilo dengan niat lebihnya sedekah, bagaimana hukumnya? Dan apabila kita doa saat sujud dengan macam-macam doa yang dicontohkan Rasul tapi lebih dari 3 macam doa, apakah dibenarkan? Allah alam bisawab, kalau melebihkan apa takaran zakat dikarenakan ikhtiyaton, dalam rangka kehati-hatian karena kita khawatir kurang, ya, karena memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama, tidak masalah, lebih baik lebih daripada kurang, dan yang lebihnya kita niatkan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kaitannya masalah apa yang kedua, kita baik, sepertinya ada pertanyaan dulu, ya, nanti akan kita kembali ke pertanyaan apa namanya pesan singkat. Nah, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi dengan Bapak. Ternak yang dikurbankan itu apa-apa yang boleh menurut syariat? Bagaimana Bapak? Hewan yang boleh dikurbankan apa saja? Hewan yang dikurbankan itu kan ada orang yang berkurban hewan apa, ayam segala macam tuh. Jadi yang kedua, mana yang lebih besar berkurban? Itu dengan sapi 7 orang dan dengan kambing 1 orang, mana lebih besar itu, Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Adapun kaitan dengan hewan apa yang apa namanya yang boleh dikurbankan, tentunya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, apa Allah katakan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Hewan ternak dalam yang dimaksud kata para ulama mencakup 3 hal, ya. Apa yang pertama, ya, Allah katakan di surat Al-Hajj, ya, liyadhkuru smallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu Bapak bisa catat Al-Hajj ayat 34. Jadi yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am. Sedangkan bahimatul an'am kata para ulama ada 3. Ya, walaupun nanti memiliki banyak jenis. atau ada empat bisa kita katakan. Yang pertama adalah al-badanah, onta, dan itu yang paling utama. Di bawahnya adalah bakor, bakoroh, bakor, yaitu sapi. Yang ketiga adalah ba'an, ba'an artinya adalah domba. Yang keempat adalah ma'iz, ma'iz, ma'iz itu kambing. Ya, ini empat, empat yang boleh dijadikan sebagai apa namanya, sebagai hewan kurban. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surat apa? Surat Al-Hajj ayat ke-34 ya. Lalu begitu pun diperbolehkan yang sejenis dengannya. Yang sejenis dengannya, sapi misalnya banyak jenisnya, ada sapi Bali, sapi Bima, sapi Brahma, sapi segala jenis tidak masalah. Ya, itu tidak tidak masalah kita apa namanya berkurban dengan salah satunya. Masya Allah, kita belum selesai menjawab yang pertama, sudah datang yang kedua. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, saya dari hamba Allah di Jawa Barat. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Saya ingin bertanya dengan kondisi, mohon maaf di luar tema, tentang rumah tangga. Jadi kami sudah berumah tangga sekitar udah belasan tahun, hampir 20 tahun. Pada saat pertama kami tidak tahu bahwa nafkah itu kewajiban suami, sehingga penghasilan saya suka dipakai oleh suami. Jadi barang-barang ngambil, sementara penghasilan suami tidak, ya tidak tahu, bahkan seolah tidak mau memberikannya. Baik. Bertahun-tahun seperti itu, lalu tahu dari agama, akhirnya suami juga mengetahui. Ada waktu itu hanya sebentar, entah beberapa bulan mungkin, suka membelanjakan gitu. Tapi hanya sedikit saja gitu, dari dengan kebutuhan kita itu, jadi sangat seadanya suami memberi. Meskipun jadi beliau sudah tahu bahwa kewajiban beliau, berlanjut bertahun-tahun sampai hampir tidak memberikan sama sekali gitu ya, seperti biaya melahirkan, biaya untuk hal yang kecil, listrik, makan dan sebagainya saya gitu ya. Terus sempat saya dibohongin juga, beliau bilang sama sekali tidak punya gitu, yang dibutuhkan 200.000. Beliau bilang hanya ada 70 gitu ya. Tapi ternyata pada saat ada kecekcokan, suami ternyata mengeluarkan uang sampai jutaan gitu ya. Terus beliau juga bilang ternyata di rekening juga sampai puluhan juta. Jadi terpukul gitu ya, merasa satu dibohongin selama ini. Dia bilang tidak ada gitu ya, kalau saya minta gitu. Terus setelah itu, setelah ternyata suami saya sering bohong gitu ya, akhirnya kurang percaya saya. Baik, Ibu. Ya, terus setelah itu kan kalau ditanya kenapa gitu ya, udah tahu bahwa ini kewajiban dari suami, selalu bilang bahwa ada hutang riba kan, kayak gitu. Saya sudah bawa beliau ke ustadz, saya sudah berdoa dan saya juga upaya taubat gitu ya. Baik, Ibu. Meminta dengan lembut. Pertanyaannya Ibu, maaf. Pertanyaannya, karena suami sudah bertahun-tahun tidak memberikan nafkah untuk anak dan istri, anak kami kan banyak gitu ya, udah ada yang di pondok juga, tapi suami abai, seolah acuh-acuh aja gitu. Jadi, nah terus saya bilang gitu, kalau misalkan tahun kemarin itu doang tidak juga memberi nafkah dengan baik, tidak jual aset, maka aset semua itu bagaimana jadi milik istri gitu ya. Kata suami jawabnya iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sah semua yang ada sekarang itu benar jadi milik istri, dan boleh dipindah atas namakan istri gitu, ataukah tidak gitu. Terus boleh lebih dari satu pertanyaannya Pak Ustaz? Saya rasa cukup satu dulu Ibu, karena ini pun panjang. Terima kasih banyak. Barakallah. Di kesempatan yang lain Ibu bisa kembali menghubungi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Nafkah adalah kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain. Wa bima anfaqu. Ya, dan atas apa yang telah mereka infakkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya mewajibkan suami untuk apa namanya? Memberikan istrinya infak ya, wabda bimataul, kata Nabi, mulailah dari infakmu dari orang-orang yang berada di bawah pertanggunganmu. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, infak atau nafkah bahasa kitanya adalah sesuatu yang wajib, ya sesuatu yang wajib. Dan kalau seorang suami dengan sengaja meninggalkannya, maka dia berdosa. Ya, ingat, meninggalkan ya, bukan dia berusaha berjuang untuk memberikan nafkah, tapi dia bisa memberikan tidak maksimal. Itu tidak apa namanya, bukan itu yang dimaksud tidak menafkahi. Artinya tidak menafkahi, tidak mau memberikan kewajiban, itu berdosa. Karena itu kewajiban ditinggalkan berdosa. Ya, bahkan di dalam penjelasan para ulama seperti di mazhab Imam Syafi'i. Seandainya ada ketentuan hukum syariat, ada hukum syariat, maka kewajiban si suami ini akan diakumulasikan. Artinya kalau ibu katakan selama misalnya 15 tahun atau 20 tahun ibu tidak mendapatkan nafkah, maka dihitung sejak tahun yang pertama per bulan. Berapa nafkah umumnya yang ibu butuhkan? Nafkah umumnya wanita, nafkah umumnya keluarga. Tanpa berlebih-lebihan, taruhlah misalnya 4 juta per bulan. Berapa lama suami tidak mengeluarkan kewajibannya, misalnya 10 tahun, maka 4 juta dikali 12 dikali 10. 4 juta dikali 12 dikali 10. Ya, 4 juta, kalau itu kita hitung per bulan 4 juta. Atau kita hitung misalnya taruhlah per bulan Ustaz, itu cukup untuk makan kami, minum kami, kebutuhan kami 3 juta. Maka 3 juta dikali 12 yaitu jumlah bulan dalam satu tahun dikali berapa lama dia tidak mengeluarkan nafkah. Berapa lama dia tidak mengeluarkan nafkah? Taruhlah tidak mengeluarkan nafkah 10 tahun, berarti 3 kali 12 kali 10. Wajib diambil karena itu hak, hak istri dan anak-anaknya. Ya. Oleh karenanya seandainya memang ada ketulusan hati dari suami memberikan aset atau sebagai bentuk penyesalan atas kelalaian yang sudah dilakukan, menurut saya tidak masalah, diambil saja. Karena ibu tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengeluarkan nafkah. Tidak ada kewajiban apapun untuk mengeluarkan nafkah. Suami yang punya kewajiban mengeluarkan nafkah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa harta suami, harta istri. Sebenarnya bukan harta suami, harta istri. Di harta suami ada hak istri. Di harta suami ada hak istri. Ya, oleh karenanya kalau suami seandainya meninggal, tidak bisa kita limpahkan semua kepada istri. Istri maksimal hanya mendapatkan seperempat kalau suami memiliki anak. Kalau ternyata suami tidak memiliki anak, maka seperempat kalau tidak memiliki anak, istri dapat seperdelapan kalau punya anak, kan begitu dalam aturan syariat. Artinya tidak bisa kita sederhanakan masalahnya harta suami, harta istri, enggak. Di dalam harta suami ada hak istri, betul. Tetapi harta istri tidak ada sama sekali hak suami di situ. Suami tidak punya hak. Kalau seandainya istrinya misalnya dapat warisan 1 miliar, ya itu punya istrinya. Tidak boleh diganggu-gugat. Kalaupun nanti istrinya meninggal, suami maksimal dapat setengah kalau istri tidak punya anak, dan dapat seperempat seandainya istri punya anak. Begitu aturannya dalam Islam. Ya, oleh karenanya kalau memang ada ketulusan untuk bertobat, untuk kembali mengakui kesalahan yang fatal yang terjadi belasan tahun, lalu dia katakan, sudah mah, saya sudah sekian belas tahun tidak menafkahi kamu sebagai bentuk saya bertobat, dan saya mengakui kesalahan saya karena kamu sudah mengeluarkan uang kamu untuk makan kita semua, untuk minum, untuk anak-anak sekolah, ambil aset saya yang ini, ambil aset saya yang ini, pindahkan atas namamu, nggak ada masalah. Maka itu jadi milik istri, ya. Itu jadi milik istri. Allah alam bisawab. Tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, penelpon sebelumnya ya. Mana yang lebih utama antara 7 ekor kambing ataukah satu sapi berserikat 7 orang? Mana yang lebih utama antara 7 ekor kambing dengan satu ekor sapi berserikat 7 orang? Wallahu alam bisawab, di mazhab Imam Syafi'i yang lebih utama adalah 7 ekor kambing. Karena kalau ada 7 ekor kambing akan ada 7 kali penyembelihan dan akan ada 7 kali zikir bismillahi Allahu akbar. Sedangkan sapi hanya satu kali walaupun keduanya sah. Tetapi kalau dibanding-banding kata para ulama lebih utama 7 ekor kambing dari 7 orang dibandingkan 7 ekor sapi satu ekor sapi dari 7 orang. Jelas? Tapi kalau perbandingannya mana lebih utama? Satu ekor sapi dari satu orang dengan satu ekor kambing dari satu orang. Ya lebih utama sapi. Kalau satu-satu. Satu ekor sapi dari satu orang. Gak ada masalah. Ya, satu ekor sapi. Jadi sapi itu boleh 7 orang. Itu maksimal. Ustadz kami cuma 2 orang. Silahkan. 3 orang silahkan. Tapi kalau mau orang Jakarta bilang patung-patungan, kumpul uang, gak boleh lebih dari 7 orang. Jelas, ma'asyiral muslimin. Ini yang barangkali bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.